إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Roja TV Roja, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, merupakan karunia Allah yang sangat besar jika kita diberikan kemudahan dalam memahami agama ini. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dipahamkan kepadanya urusan agamanya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang salah paham, bukan tidak mau ya menjalankan agama ini, namun salah dalam memahami agama. Ya. Di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه. Banyak dari orang-orang juhal, beliau memberikan istilah dengan al-juhal, jamak dari jahil, yaitu orang-orang yang bodoh, ya, mereka menyandarkan diri mereka kepada rahmat Allah dan kepada sifat pemaaf serta kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, dari sini salah tidak? Tidak. Ya, tapi kenapa dikatakan juhal? Kenapa? Karena mereka menyandarkan diri kepada rahmat Allah, kepada sifat pemaaf dan kemuliaan Allah, fadayya'u amrahu wa nahyahu. Kemudian mereka ya menyia-nyiakan, menyepelekan perintah Allah dan larangannya. Nah, disinilah letak kesesatannya, letak kesalahannya, letak kebodohannya. Sementara kita beriktimad menyandarkan diri kepada rahmat Allah, satu yang wajib, menyandarkan diri kepada ampunan Allah yang wajib, ya, seperti diajarkan dalam bulan Ramadan, ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu apa? Memberikan maaf kepada kami, fa'fu anna, ya, ketika bulan Ramadan, ya, dengan rahmat Allah kita harus memohon kepada Allah rahmatnya. Dan kita disuruh irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama, rahmati, sayangilah yang di bumi maka akan menyayangi kalian yang di langit. Namun orang tersebut salah dalam memahami agama ini. Ya. Dia menyandarkan diri pada rahmat Allah tapi tidak sholat. Menyandarkan diri kepada ampunan Allah, bukankah Allah Maha Pengampun? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirukum jami'a fastaghfiruni. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian ini berbuat salah siang dan malam. sementara aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampunan padaku, aku akan ampuni. Ya betul, ya. Tapi dia sengaja menyia-nyiakan yang wajib dan sengaja menyia-nyiakan yang dilarang. Hanya ingatnya itu satu sisi, ya. Sehingga terdahulu, ya, apa yang membuat kalian, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim faqala karamuhu. Apa yang membuat kalian terkecoh dengan rob kalian, tertipu dengan rob kalian, terkecoh, ya, yang maha mulia, yaitu kemuliaannya. Sehingga ketika ditanya kenapa engkau berbuat dosa, ya Allah Ta'ala maha mulia, Allah Ta'ala maha pengasih, maha pengampun. Nah ini beliau ulang-ulang, ya, karena memang ini kalau kita tidak perhatikan diri kita bisa terjatuh pada masalah ini, terutama ketika kita siap untuk berbuat dosa. Nah setan itu mengiang-iangkan ke telinga kita bahwa Allah itu maha pengampun, sudah jangan khawatir, setelah ini minta ampun. Allah itu rahmatnya luas, ya, rahmatnya luas, ya, bahkan apa rahmat Allah, ya, mengalahkan apa, mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Wa nasu annahu syadidul iqab, dia lupa bahwa Allah itu, ya, keras siksanya. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita, wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah itu siksanya sangat sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Kalau kalian bersyukur kami tambah, tapi kalau kufur ingat adabku pedih. Lah seharusnya ingat dua sisi. Jangan hanya menyandarkan satu sisi saja. Allah Maha Pengampun. Ya. Ini para ikhwan, ini sangat penting sekali. Dan bagi kita yang tahu, setan akan hadir, akan datang ketika kita mau terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Coba ketika orang itu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, apa yang diingiang-iangkan setan ke dalam telinganya, ke dalam hatinya? Sudah jangan khawatir, kamu itu, ya, harus yakin bahwa Allah pengampun. Itu dosa kecil itu. Seandainya itu dosa besar, itu dosa besar, tapi kalau dikategorikan dengan besar yang satunya masih kecil. Atau disebutkan bahwa apa, ya, kamu kan belum pernah berbuat dosa, sudah Allah Ta'ala maha pengampun. Itu yang diingiang-iangkan ketika kita berbuat dosa. Nah, namun ini tentu bagi orang yang barangkali sudah benar pemahamannya. Di sini faktor luar syaitan, ini faktor dirinya yang memang salah dalam memahami, ya. Salah dalam memahami. Wa nasu annahu syadidul iqab, kata beliau. Mereka lupa bahwa Allah Ta'ala itu sangat keras siksanya. Wa annahu la yaruddu ba'sahu 'anil qaumil mujrimin, dan Allah Ta'ala tidak akan, ya, menolak siksanya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wa man iqtada wa man i'tamada 'ala al-'afwi ba'al israr 'ala ad-dambi fahuwa qal mu'anid, dan orang yang menyandarkan diri kepada ampunan Allah sementara dia terus-menerus berbuat dosa, beliau katakan fahuwa qal mu'anid, ya, dia masuk kategori orang yang menentang. Nah ini, jadi kalau ada orang, ya, dia benar dalam memahami bahwa Allah itu maha pengampun, benar tidak salah. Tapi dia sengaja, ya, berbuat dosa, maka apa? Maka dikatakan orang yang menentang, ya. Tidak sebagaimana orang yang meninggalkan dosanya. Bagaimana terdapat dalam surat Al-Imran, ya, 135. Allah Ta'ala berfirman apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum ya dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Al-Imran 135, ya. Dan orang-orang walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan satu perbuatan yang keji, ya, au dzalamu anfusahum, mereka berbuat zalim kepada diri mereka, apa? Dzakarullaha, langsung mereka ingat kepada Allah, ya, fastaghfirullah, dan mereka mohon ampun kepada Allah, lidunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka itu tidak terus-menerus terhadap dosa yang diperbuat, sementara mereka tahu. Nah, ini, ya, baru orang-orang yang ulaika jazauhum mawfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. 136, ya. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan berupa apa? Ampunan dari Allah. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan itulah nikmat yang sangat besar bagi orang yang berbuat baik. Jadi, kalau ada orang Allah lah pengampun, tapi tetap berbuat dosa, maka ini disebut dengan al-mu'anid, orang yang menentang Allah. Seharusnya, kalau memang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, dia segera untuk berhenti. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, ya, wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang ketika berbuat perbuatan dosa, dolim kepada mereka, langsung mereka apa? Ingat kepada Allah, ya, dan mohon ampun kepada Allah atas dosanya. Dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa. Jadi, ya, ketika kita berbuat dosa, ingatlah ayat itu, ingatlah penjelasan Ibnu Qayyim ini, langsung berhenti di situ, istighfar. Urusan nanti setelah itu terjatuh kepada dosa lagi, itu bukan, ya, bukan apa namanya, sesuatu yang barangkali kita tidak menjamin untuk bisa tidak terjatuh. Tapi kita segera kembali, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa setiap kita itu berbuat salah. Kullu bani Adam khata, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti khata, berbuat salah. Dan yang paling baik yang segera bertobat. Nah, saat itu langsung istighfar, berhenti. Ya. Jangan apa? Ya? Tetap dosa, kemudian di hatinya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Tapi tetap dosa. Tetap buka film-film yang enggak karuan. Tetap melihat hal yang tidak dibenarkan syariat. Ya, tapi istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini merupakan apa? Ya, al-mu'anid. Ya, mu'anid, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang menyadari akan kesalahannya, fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Segera minta ampun, dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Ta'ala. Dan dia tidak terus-menerus dalam dosanya. Walam yusiru ala ma fa'alu. Kira-kira ada tidak? Ya, orang berbuat dosa sambil istighfar, tapi dosanya tetap dilakukan. Ya. Atau tidak begitu, dia yakin nanti Allah Ta'ala akan mengampuni. Ya. Ingat dengan berbagai macam dalil. As-salawatul khamsu wal jum'a ilal jum'a wa ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kabair. Salat lima waktu, Jumat atau Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Nah, ingat yang semuanya itu. Tapi ingatnya salah para jamaah. Ya. Kalau ada orang yang seperti itu kemudian terus-menerus dalam dosanya, apa kata beliau? Wa manittamada 'alal afwi ma'al israri 'alad dambi fahuwa kal mu'anid. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada sifat pemaafnya Allah sementara dia terus-menerus di dalam dosanya tidak mau berhenti, fahuwa kal mu'anid, maka dia seperti orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ma'rufun, ya, beliau menukil perkataan seorang ulama bernama Ma'ruf, raja'uka li rahmatin, ya, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humqi. Ya. Harapanmu untuk mendapatkan rahmat dari zat yang tidak engkau taati, maka itu termasuk al-khidlan wal-humqi. Ya. Yaitu termasuk kehinaan dan termasuk kepandiran. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, tapi kita tidak taat kepadanya, termasuk penghinaan dan termasuk kebodohan, kepandiran. Ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Ya. Sebab kalau orang mengharapkan rahmat Allah, dia harus berbuat baik. Berapa kali kita sampaikan dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 218. Ini harus kita jadikan sebagai pegangan yang kuat, ya, sebagai pemahaman yang taksil. Yaitu apa? Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah, ya, ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, maka apa? Merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Ini definisinya. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah harus dibangun di atas iman, hijrah dan jihad. Bukan mengharap rahmat Allah dibangun di atas perbuatan maksiat. Ya. Sengaja berbuat dosa, kemudian mengharapkan ampunan Allah. Atau dijadikan sebagai alasan maha pengampunan Allah itu dijadikan alasan untuk bebas berbuat dosa. Ya. Nah, ini satu kesalahan yang sangat fatal. Orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Iman sudah dijelaskan dalam Al-Baqarah 137, yaitu apa? Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, maka mereka dapat hidayah. Maka iman di sini, ya, seperti imannya para sahabat, seperti sebagaimana mereka beriman. Bukan tingkatan imannya, tidak mungkin kita bisa menyamai tingkatan iman para sahabat, tapi seperti fa in amanu bimitsli ma amantum bihi, seandainya mereka beriman sebagaimana yang kalian beriman, Nah, ini imannya begitu. Ya, iman dengan apa? Taqrirun bil lisan wa iqrarun tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan hati, diucapkan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman seperti itu. Ya. Baru yang kedua, hijrah. Apa hijrah? Nabi menyampaikan, bukan hijrah yang tadinya tidak pakai jilbab saja. Betul, itu hijrah. Ya. Hijrah di sini Nabi bersabda apa? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Hijrah pakai hijab. Betul, hijrah. Tetap main musik. Ya, belum hijrah. Ya. Bahkan ada berdakwah pakai musik. Belum hijrah. Ya. Nah, musik dilarang, jelas. Jelas dilarang. Ya. Barakallahu rahmati Allah. Nah, kemudian berjihad. Apa jihad? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu tetap taat kepada Allah Ta'ala. Jadi tiga ini, iman, hijrah, jihad, baru mengharapkan rahmat Allah. Ya. Bukan kata beliau, kata Ibnu Qayyim, qala ma'rufun roja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humki. Harapanmu untuk mendapatkan rahmat, ya, zat yang kamu tidak taati, termasuk kehinaan dan termasuk kepandiran. Ya. Al-humku bisa juga jamak dari ahmak, gitu. Itu orang yang pandir. Ini para jamaah rahmati Allah. Ya. Ini karena apa? Karena salah di dalam memahami agama. Maka kita minta kepada Allah agar diberikan pemahaman agama ini dengan benar. Jangan sampai salah dalam memahami agama. Berdalil, pakai dalil. Ya, Murji'ah pakai dalil, Khawarij pakai dalil. Semua pakai dalil, tapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Ya. Ingat-ingat sabda Nabi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, dipahamkan urusan agamanya. Wa qala ba'du al-ulama, ya, man kuti'a udwun minka fid dunya bi sariqati thalathati dirhamin darahim la ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirah nahwa hadza. Barang siapa yang dipotong salah satu anggota badannya darimu di dunia ini dengan sebab, ya, mencuri 3 dirham, maka engkau tidak aman untuk mendapatkan uqubah, siksa di akhirat seperti itu. Jadi kalau ada orang mencuri, kan orang mencuri potong tangan. Setelah potong tangan, belum tentu nanti aman, setelah itu bebas dari dosa. Ya. Ini para jemaah. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Orang mencuri laki perempuan, potong 2 tangannya. Tapi ada, memang ada nisabnya, ada batasannya. Ya, di sini beliau sebut dengan 3 dirham. Dalam hadis sebut rubu' dinar, ya. La qat'a fi rubu'i dinar fasa'ida. Tidak ada potong tangan, ya, fi rubu'i dinar, 1/4 dinar. Apakah 1/4 dinar itu sebanding dengan 3 dirham? Saya itu kurang paham di sini, ya. Tidak ada potong tangan, ya, dalam 1/4 dinar. Artinya kalau ada orang mencuri di atas itu, dipotong tangannya. Nah, ternyata potong tangan di dunia karena ketahuan mencuri, 1 dinar berapa, ya? Kan emas, pakai emas, berapa 1 dinar itu? Ya, berapa, Pak? Kalau dirupiahkan, berapa? 100. 4? Oh, 600 ribu. 600 ribu, 1 dinar ya. Berarti 1/4 dinar 150. 1/4 dinar. Hah? Kalau 600 1/4 150. Nabi bersabda la qat'ah ya fi rubi'i dinar fasu'ida. Tidak ada potong tangan dalam 1/4 dinar. Allah alam berapa. Kalau tadi antum sebut 600 ribu, oh ya, berarti kalau mencuri 150 ribu. Belum kena potong tangan, tapi lebih daripada itu kena potong tangan 200 ribu dan ke atas. Nah, apakah itu sama dengan 3 dirham? Nah, dipotong tangannya ini ya tidak ada jaminan selamat dari kelak adab di akhirat. Ya. Sebagaimana juga penjelasan Ibnu Qayyim dinukil oleh Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulahhas Al-Fiqih bahwa kalau orang membunuh maka dia harus minta ampun pada Allah. Punya 3 dosa dia. Dosa pada Allah, dosa pada keluarganya, dosa pada yang dibunuh. Kalau dia mohon ampun pada Allah Ta'ala belum selesai. Harus minta maaf pada keluarganya. Kepada keluarganya harus bayar diat atau kisos atau dimaafkan. Tapi masih ada satu, yaitu kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu beliau katakan di sini ya, tapi beliau menukil perkataan sebagian ulama, orang yang dipotong tangannya karena mencuri di dunia dengan sebab mencuri 3 dirham, maka dia tidak aman, belum bisa aman dengan apa? Dengan siksa nanti di akhirat. Nah ini ya. Waqila lil Hasan ya, naraka tawilal buka faqala akhafu an yatruhani finnari wala yubali. Jadi Al-Hasan ada yang mengatakan kepadanya, kami melihat engkau ini banyak menangis. Ya, banyak menangis. Lalu kata Al-Hasan, aku khawatir ya, aku dilemparkan ke dalam api neraka. Ini Allah Ta'ala melemparkan saya ke dalam neraka dan wala yubali. Ya ini. Ini menangis. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala masih punya perasaan seperti itu. Oleh sebab itu hendaklah kita ya selalu berada dalam al-khauf war-raja. Antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ibnu Rajab mengatakan banyak salafus saleh menangis dari hadis inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah, tapi di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Telah mendahului dia ketentuan ya, takdir di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka lalu dia masuk ke dalam api neraka. Kata Ibnu Rajab, hadis ini banyak membuat para salafus soleh menangis. Itu yang ibadahnya hebat, masya Allah, akidahnya lurus, salafus soleh, tapi menangis seperti ini, seperti Al-Hasan. Ya. Naraka tawilal buka, ada orang yang mengatakan kami lihat kamu tuh banyak menangis. Apa katanya? Ya saya takut, saya khawatir Allah Ta'ala melempar ke dalam api neraka, melempar saya ke dalam api neraka. Ya, ini berarti salah satu dari bukti hadis tadi. Ya. Hadis tersebut para jemaah bahwa mereka banyak berbuat ketaatan, tapi kita sekarang merasa aman. Ya. Dengan belajar al-usul salasah merasa aman, belajar kitab tauhid merasa aman ya. Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Ya, antum buka ya, Allah berfirman fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 99. Ya. Allah berfirman, ya, bahwa afa'aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Al-A'raf ayat 99. Apakah ya mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Al-A'raf 99. Di antaranya apa? Itu tadi, ya, merasa aman dari jauh berbuat dosa. Merasa aman dari sifat riya, merasa aman dari sifat sombong, merasa aman dari berbagai macam, ya, yang bisa menjerumuskan dia dari api neraka. Ini kita lihat salafus saleh, mereka menangis sepanjang waktu karena takut dimasukkan ke dalam api neraka. Wa kana yakunu inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Al-Hasan juga mengatakan ada kaum, ya, yang telah membuat mereka lalai, atau ya, membuat mereka lalai apa? Amaniyul maghfirah. Angan-angan dapatkan ampunan Allah Ta'ala. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Hingga dia keluar dari dunia tanpa bertobat. Sudah merasa, wah saya. Kan Allah Maha Pengampun, wah saya. Ketika berbuat baik, wah saya. Ketika berbuat dosa, bukan Allah Maha Pengampun. Ya. Yaqulu ahaduhum inni ahsanuddan bi rabbi wa kadiba. Walau ahsanad dhanna la ahsanal amal. Sebagian dari mereka berkata, aku berbaik sangka kepada Tuhanku, dan dia dusta. Artinya itu berbuat dosa tapi berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, maka dia perbuatannya juga akan baik. La ahsanal amal, akan dia memperbaiki amal, berbuat amal sebaik-baiknya. Ngaji, thalabul ilm, dipraktikkan ilmu, baru setelah itu aku berprasangka baik pada Allah Ta'ala agar diterima ini. Ya. Namun ulama dulu juga ada yang apa? Takut. Takut apa? Takut menjadi golongan orang-orang yang kehidupannya melakukan perbuatan di surga, tapi di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan di neraka dan masuk dia ke dalam api neraka. Ya. Para jemaah rahmati Allah, mari kita selalu berbuat baik. Jadikan sandaran tadi Al-Baqarah 218, Al-A'raf 99. Jangan merasa aman dari makar Allah. Ya, jangan merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Sudah sebagai ustaz, gak ada jaminan, apalagi ustaz. Ya. Apalagi ustaz, ya, sampai masyayikh, sampai siapapun, tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan padanya. Kecuali orang yang sudah dijamin dengan nas oleh Allah atau Rasulnya, dengan sorga. Bagi kita tidak ada jaminan. Sehingga benar kata Ibn Rajab, banyak salafus saleh menangis dari hadis tadi. Ya, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan di surga hingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali selangkah, ya, kemudian ketentuan mendahului dia, lalu apa, dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktunya terbatas, ya, ada sisa waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykuran wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk membimbing kami kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mengundang Anda, para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor telepon kami di 0218236543 atau Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543. Baiklah, penelpon yang pertama silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Ibu Samina, Cimino. Silakan Ibu. Apakah saya berdosa ya, Kat, memutuskan hubungan silaturahim kepada kakak saya yang di Kalimantan, kakak pertama yang anaknya menjadi pendeta? Yang kedua, apakah ibu saya juga berdosa dulunya menitipkan kakak saya ke Solo yang dididik dengan agama Katolik? Mohon nasihatnya, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Afan, boleh antum pulang, hei? Antum pulang? Dari ibu tadi di Cibinong bertanya, Ustaz, apakah saya berdosa memutuskan hubungan silaturahmi dengan kakak saya yang di Kalimantan yang anaknya sekarang menjadi pendeta? Dan apakah ibu saya juga berdosa karena dulu telah menitipkan anaknya, yaitu kakak saya tadi di Solo, sehingga dididik dalam didikan agama lain, yaitu agama Nasrani, sehingga mereka sekarang menjadi Nasrani. Bagaimana penjelasannya dan pencerahannya, silakan. Iya, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga dari fitrah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan peran orang tua merubah kondisi anak sangat besar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, rawahul Bukhari. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, itu Islam, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka peran orang tua penting di sini. Apakah berdosa orang tua ketika menyengaja menitipkan anaknya di satu tempat yang dimana di situ dididik dengan agama lain? Jelas salah dan berdosa besar dia. Itu. Nah, namun apakah itu kemudian hubungan silaturahim kemudian diputus? Tidak, jangan. Silahkan tetap berhubungan ya silaturahim sehingga bisa memberikan nasihat dan mendoakan bisa kembali ke jalan yang benar. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk ibu yang bertanya tadi dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Halo, silahkan. Halo, silahkan. Halo, silahkan. Ya. Mohon maaf kami tutup terlebih dahulu karena ini mengganggu suaranya. Dan kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ketika kita sholat Jumat dan ternyata imam yang pada saat itu menjadi imam sholat Jumat adalah pelaku kesyirikan yang kita tahu betul, bagaimana sikap kita? Apakah kita keluar dari shof atau tetap ikut sholat tapi nanti mengulang sholatnya? Kalau harus mengulang, apakah kita sholat Jumat 2 rakaat atau sholat duhur? Jazakumullahu khairan, dari Abdullah di Jakarta. Iya, kita tahu bahwa ada seorang yang melakukan kesyirikan. Saya menukil perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Al-Badawi hingga tegak kepadanya hujjah. Berarti kesyirikan termasuk salah satu dari nawaqidul Islam yang bisa membatalkan keislaman seorang. Pertama, kesyirikan. Namun tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, aku tidak mengkafirkan orang yang nyembah kuburan Al-Badawi sampai tegak kepadanya hujjah. Nah, di sini ya harus kita ketahui, selama kita meyakini akan keislaman orang itu, dan kita juga apakah dia tahu kalau itu termasuk perbuatan syirik, ya kita tidak tahu. Atau juga bisa jadi apakah benar kita menilai bahwa itu perbuatan syirik, ya ini juga harus kehati-hatian, ya karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula, kami tidak akan mengadab sampai kami mendatangkan rasul, yaitu adanya iqamatul hujjah, itu disampaikan hujjah. Karena orang dikatakan keluar dari Islam kalau terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang. Ya, Syaikhul Islam mengatakan pertama al-ilmu, ketika melakukan dia tahu. Ya, bukan karena al-jahl, bukan karena kebodohan. Yang kedua, dia melakukannya al-amdu, sengaja. Bukan kesalahan atau tidak sengaja. Yang ketiga, dia melakukannya karena apa? Bukan paksaan, pilihan dia. Yang keempat adalah bukan takwil. Ya, bukan takwil. Nah, maka di sini kita harus hati-hati ketika mengatakan orang itu bisa jatuh kepada kekufuran, karena di antara pembatal keislaman adalah perbuatan syirik, ya. Nah, dengan demikian kalau memang kita belum melakukan iqamatul hujjah, ya, ketika kita sholat bersamanya, ya, kita tetap bersholat bersamanya dalam, kalau sebelum kita sudah tahu, misalkan kita menjaga kehati-hatian, kita meninggalkannya, ya silahkan. Barangkali tahunya setengah, di tengah-tengahnya, ya. Maka kita kembali kepada asal, ya. Kalau memang kita, khawatirnya apa? Khawatirnya kita salah dalam menilai, ya. Salah, karena menilai hal tersebut tentu harus ya orang berilmu, ya harus orang berilmu, ya untuk mengukur orang itu sudah dianggap keluar dari agama Islam. Sebab orang itu tidak boleh sholat di belakangnya kalau memang dia sudah keluar dari agama Islam. Ya, kalau hanya berbuat perbuatan bid'ah tidak ada masalah. Kalau bid'ahnya mengeluarkan dari agama Islam, baru tidak boleh sholat di belakangnya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan dari saudara kita Nurhaman dari Sambas. Ustadz, kalau ada orang yang pernah datang ke dukun dan berobat kepada dukun itu, kalau saat ini dia sudah bertobat, apakah dia perlu bersyahadat lagi atau tidak? Mohon penjelasannya, silakan. Orang datang kepada dukun merupakan kekufuran, ya, membenarkan perkataannya, sebagaimana yang disabdakan Nabi. Ya. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, ya, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada ulama mengatakan itu kufur kecil, ya. Sehingga di sini tidak perlu bersyahadat, tobatlah, ya, benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allahu alam. Iya. Baik, kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon, silakan di 0218236543 kami angkat. Halo. Halo. Halo, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak. Siapa ini, di mana? Dengan Pak Yadi, ini dari Tanggamus, Selampung. Silakan, Pak, pertanyaannya. Begini, Pak Ustaz, ini ada ya ada sekelompok orang atau dia jemaah gitu ya, melakukan amalan. Pertama ini yang saya lihat jemaah Torekot. Dia mengamalkan suatu amalnya, yaitu selalu kalau dalam kajian membaca munakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu saya tanyakan, katanya ini adalah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada walinya Allah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah pimpinan daripada wali. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Pak Ustadz? Apakah ini ada penyimpangan apa tidak? Begitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya diberikan pencerahan, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak dipungkiri bahwa beliau adalah waliyun min awliyaillah. Ulama ya, madhabnya Hambali, ya, Hanabila. Ya. Dan yang namanya menghormati para ulama, ya hukumnya wajib. Menghormati ulama hukumnya wajib. Ya. Namun hulu melampaui batas dalam menghormati itu yang tidak boleh. Ya. Membaca manakibnya, manakib itu ya, ya istilahnya mengandung banyak pujian dari sisi kepribadian, dari sisi akhlak. Ya. Untuk apa? Untuk diteladani. Ya. Bagaimana akhlak-akhlak para ulama. Namun kalau di sini baca manakib itu seperti apa? Sebuah ibadah tersendiri, satu ritual. Sehingga coba tanya manakib yang dibaca, paham tidak maksudnya? Banyak yang tidak paham. Ya. Seperti membaca itu sesuatu yang bisa mendatangkan apa atau manfaat atau bisa menolak madarat. Nah, ini yang jadi seperti membaca ayat-ayat ruqyah saja, itu yang tidak benar. Ya. Kenapa saya bicara begitu? Ya karena qorinah indikatornya ada. Jadi baca manakib seakan-akan seperti ya membaca Quran misalkan. Maka tidak boleh, ya tidak menuduh seperti baca Quran. Tapi kalau semangatnya seperti itu, manakib itu ada sejarah ya tentang seseorang, manakib Imam Syafi'i, manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pujian-pujian ulama terhadap dia, bagaimana akhlaknya, zuhudnya, waroknya, ibadahnya ya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai tawassul kepada Allah Ta'ala dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, lah ini yang jadi persoalan ya. Sudah berapa kali dibahas di hari Jumat tentang masalah bertawassul dengan orang sudah meninggal, maka itu tidak dibenarkan dalam agama ya, karena itu termasuk perbuatan orang-orang musyrik dulu. Kenapa? Ya, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan mengatakan kami tidak nyembah mereka, tapi tujuannya agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, maka di sini Bapak masih belum detail untuk menyampaikan seperti apa. Kalau membacakan manakibnya para ulama, ada manakib al-Imam Asy-Syafi'i, ada manakib Abdul Qadir Al-Jailani. Manakib itu sejarah singkat tentang pujian para ulama, menjelaskan kepribadiannya, agar orang yang mendengarkan itu menteladani. Ini tidak, justru bacaannya itu dianggap sebagai bacaan sakral, yang barangkali dengan bacaan itu diharapkan urusan ya dunia bisa lancar atau bisa mendapatkan pahala tertentu. Nah, tentu ini tidak dibenarkan dengan seperti itu. Apalagi kalau memang untuk bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, itu perbuatan orang-orang musyrik. Ya, kalau ayat yang disampaikan, lah itu ayat orang musyrik kok disampaikan kepada kita. Ya, itu perbuatan orang musyrik seperti itu. Ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula syufa'una indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Tapi mereka mengatakan mereka adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah. Jadi Allah mengatakan orang bertawassul, orang mati itu adalah menyembah wa ya'buduna min dunillah. Menyembah selain Allah. Dan Allah menyatakan ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Berarti di sini Allah menetapkan perbuatan itu perbuatan ibadah. Dan Allah menafikan, Allah menolak bahwa itu bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan ya, wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka mengatakan bahwa yang disembah tadi bisa memberikan pertolongan, menjadi penolong di hadapan Allah. Ya. Nah ini kalau sudah sampai seperti itu ya, bisa sama dengan perbuatan orang-orang musyrik Quraisy ya, umat Nabi Nuh ya, musyrik Quraisy, bagaimana mereka menyikapi Al-Lat, Lata, itu orang baik. Ketika meninggal ya itu mana ada manakibnya juga, dipuji-puji sehingga dibikin patungnya. Wat di zaman Nabi Nuh orang baik, dipuji-puji, ketika meninggal sedih dan seterusnya, dibikin patungnya. Ya, akhirnya disembah sebagai perantara. Ini bukan pakai patung, langsung ke kuburan. Sebagai perantara kuburannya. Maka sama. Jadi patung tadi adalah perwujudan dari orang yang mati. Demikian, ya. Maka kalau seperti itu memang tentu merupakan kesalahan. Tapi kalau dibaca manakib, didengaran, kemudian di contoh enggak ada masalah, boleh manakibnya Imam Syafi'i dibacakan, manakibnya Syekh Abdul Qadir. Tapi kalau manakib dijadikan sebagai satu seperti satu ritual ibadah sebagaimana membaca hadis, apalagi sebagaimana membaca Quran atau sebagaimana membaca salawat Nabi, ya tentu ini merupakan persoalan. Ya. Sehingga ketika baca manakibnya itu tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini tidak dibenarkan ya, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Tadi itu ayatnya. Ya. Pertama surat Az-Zumar ayat yang ketiga ya, kepada Pak yang bertanya. Yang kedua surat Yunus ayat 18. Ya, jadi perbuatan orang musyrik Quraisy terdahulu atau orang musyrik terdahulu itu ya, mereka ini menjadikan orang-orang yang sudah meninggal tadi untuk bertawassul. Ya. Dan Allah Ta'ala katakan sebagai suatu penyembahan. Mereka mengatakan, enggak, kami tidak menyembah. Mana buduhum, kami tidak menyembah. Tujuannya apa kalau begitu? Illa liyukurribuna ilallah zulfa. Untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sementara di surat Yunusnya, Allah Ta'ala mengatakan, waya'budun, mereka menyembah. Siapa? Wa ya'buduna min dunillah selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan itu tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berkata. Yang menyembah itu berkata, berargumentasi. Apa argumentasinya? Wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka itu sebagai penolong-penolong kami di hadapan Allah. Masa patung bisa ngasih pertolongan? Kan tidak. Tapi anggapan dia, patung itu perwujudan dari orang yang mati. Nah, yang sekarang dilakukan sebagian orang, langsung kepada orang yang matinya. Untuk dekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau gitu, apa bedanya? Sehingga jangan mengatakan, ayat-ayat untuk orang syirik kok ditujukan kepada orang Islam. Bukan. Ini ada kesamaan di situ. Ya, nah, kemudian nanti dibantah dengan berbagai macam dalil, dan pada Jumat sore ya sudah saya jelaskan banyak hal tersebut Jumat ba'da maghrib ya, terkait dengan tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan, tawassul syariat, tawassul yang mengandung kesyirikan. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz Barakallahu Fik, dan nampaknya pertanyaan dari telepon tadi merupakan pertanyaan penutup. Mohon ikhtitamnya Ustaz Fadhil. Ya, baiklah. Pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di masjid, kepada ikhwan yang ada di studio, kepada pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman agama yang baik dan benar, tentu dengan tuntunan para ulama dan pembahasan secara ilmu, secara ilmiah. Semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari kebodohan, dari salah paham dalam urusan agama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.